إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بمنك وبكرمك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita melanjutkan perjalanan kita di kajian kitab Istiqamah, konsisten atau konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan, karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Tema kita kali ini adalah amalan seseorang tergantung akhirannya. Halaman ke-56 dari kitab ini, yaitu amalan seseorang tergantung akhiran dia. Hal ini berkaitan dengan husnul khatimah dan juga tentang su'ul khatimah. Ya. Ini kajian tentang tazkiyatun nufus dan tentu berkaitan juga nanti dengan akidah tentang kematian, yang mana seseorang harusnya lebih memperhatikan dirinya dan melihat dirinya apa yang telah dia lakukan untuk keesokan hari. Apakah dia akan istiqomah dalam kebaikan atau sebaliknya dia akan terhenti dari amalan kebaikan tersebut. Kita baca halaman 56 jemaah sekalian rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepadanya. Soal ketakwaan, semua khatib, semua penceramah bicara, menganjurkan, mewasiatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah, semuanya begitu. Tetapi jika seruan itu hanya sebatas lisan, tidak tercermin di perbuatan, maka tidak ada efeknya pada masyarakat. Oleh karena itu setiap Jumatan itu kita dibilang usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi kenyataannya yang berkata seperti itu juga belum tentu bertakwa kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kalimatnya tidak berbekas kepada insan, tidak masuk ke hati manusia. Hanya sebagai formalitas, rutinitas, dan kebiasaan. Bukan betul-betul tercurahkan dari kalbu, kemudian terjemahkan melalui lisan. Jadi ayat-ayat seperti ini digaungi selalu, dan memang sunnahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benar ketakwaan. Tapi bagaimana kita mau benar-benar bertakwa kalau syirik itu masih dipelihara? Kebid'ahan, pembaharuan, dan hal-hal yang baru dalam agama itu dianggap bagus. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam sebenar-benar ketakwaan kalau seperti itu? Belum kemudian yang ketiga, maksiat. Ya mungkin itu lebih ringan daripada kedua hal yang kita sebut tadi, tetapi maksiat itu pun kita jangan melihat ke mungkin kecilnya suatu maksiat, tapi kita lihat betapa agungnya zat yang kita maksiat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka boleh jadi sepanjang usia kita kita berdikari mencari jati sebenarnya ketakwaan yang sebenarnya itu. Mengarungi kehidupan dari dulu sampai sekarang, belum sampai kita kepada derajat muhsin, sebenar-benar takwa. Walaupun diceramahi bertubi-tubi, ya, tapi yang namanya orang untuk bertakwa sangat membutuhkan hidayah ilmu, yaitu irsyad, bimbingan dari Allah, dan juga hidayah taufik. Ya, taib. Itu yang pertama. Perintah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Ya. Oke, kira-kira suara saya jelas, Pak? Jelas ya? Kalau kurang jelas, nanti saya deketin mic-nya. Jelas, insyaAllah. Alhamdulillah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Na'udzubillah dari kekufuran. Makanya kita wajib untuk berhadar, yaitu merasa khawatir, takut, waspada akan kekufuran dan kesyirikan. Harus itu. Jangan merasa aman. Saya mah lahir dari kecilnya muslim. Mana mungkin orang kayak saya itu keluar dari Islam. Jangan difikir. Walaupun tentu insya Allah semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam Islam. Tetapi ya, siapa yang merasa aman itu menunjukkan dia jahil. Ya, menunjukkan dia jahil, yaitu tidak tahu, bodoh. Seseorang yang berilmu maka dia akan semakin khawatir jika terjadi penyimpangan pada dirinya. Seseorang yang jahil dan bodoh maka ia semakin merasa aman dan merasa dirinya khalas, saya insya Allah saya nggak bakal ini. Ya insya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan pastikan diri kita bagaimana nantinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang akan dia dapat esok hari. Kita enggak tahu besok Senin itu entah mati atau tidak, Allah tahu. Entah besok Senin kita muslim atau wallah naudzubillah, ya. Tapi semoga muslim dan semoga seterusnya muslim sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak satu pun dari hamba Allah yang bisa memastikan akhir hayatnya husn atau su, bagus atau buruk. Dan apakah dia mati dalam keadaan muslim atau tidak? Apakah dia mati dalam keadaan taat atau maksiat? Khawatir. Ya. Jadi perintah Allah di sini dua. Takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar rasa takut. Bukan cuma di lidah doang. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirannya. Dan yang namanya amalan dalam Islam itu diusahakan komplit, enggak setengah-setengah. Mending sederhana yang penting komplit daripada banyak tapi setengah-setengah. Islam itu enggak suka yang nanggung-nanggung. Makanya Islam sangat mencela kemunafikan. Dia muslim tapi nanggung. Hatinya benci sama Islam tapi libasnya pakaiannya muslim. Ini nanggung. Kenapa enggak kufur sekalian? Biar kita perangi gitu kan. Ya. Jadi Islam itu pengen umatnya itu mutqin dalam beramal. Mutqin itu dia memiliki profesionalisme dan sampai kelar. Tapi memang namanya kita ya insan manusia, ada aja godaannya gitu kan. Ya. Makanya kita sering-sering istighfar. Banyak amal-amal kita belum kelar. Ya. Tapi ala kulli hal, kita ingat innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirannya. Akhiran di sini para ulama sebagai menafsirkan akhiran hayat. Ya. Kematian itu kan dia tidak mengenal apapun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Enggak peduli mau usianya berapa. Enggak peduli apa status dia. Enggak peduli di mana dia berada. Selama itu sudah takdir, maka kematian hanya mengenal apa yang sudah ditakdirkan. Ya begitu. Ya. Tapi jemaah sekalian, kita banyak-banyak silaturahim. Banyak-banyak silaturahim. Supaya Allah berkahi usia kita baik ketika masih hidup dan setelah wafat pun, di antara keberkahan silaturahim, orang-orang mendoakan kita. Ada loh orang-orang yang enggak pernah silaturahim, sama tetangga acuh tak acuh, mati. Ya, seandainya para tetangga itu mau tega, disuruh kubur sendiri itu mungkin, karena enggak peduli dia orangnya sama tetangga. Tapi karena silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, maka orang banyak memuliakan, itu berkah ya. Matinya aja berkah, ya. Ya gimana hidupnya? Ya. Matinya pun berkah, alhamdulillah. Belakangan ini ana ke Ciamis, Pak, sama orang tua, ibu ana dan keluarga, anak istri dan adik-adik. Semua alhamdulillah Allah Ta'ala luaskan rezeki kita, jadi terbiayai semua itu pergi ke daerah ke kampung nenek ana. Ke kampung nenek ana. Nenek kandung, ibunya ibu ya, ibunya ibu. Kalau bapaknya ibu ana Betawi, tapi ibunya ibu ana Sunda asli. Sunda Ciamis. Nah, alhamdulillah ke sana. Emang ana suka menjadwalkan setiap bulan berapa kali itu memang silaturahim, mempertemukan ibu ana ke ibunya lagi ya, itu kan itu termasuk silaturahim. Ya. Alhamdulillah. Dan memang walaupun di sana desa sederhana, tapi yang penting nilai silaturahimnya, Pak. Pulang kemarin hari apa sih pulangnya? Saya juga lupa itu. Sekarang hari apa, Pak? Ahad ya. Berarti pulangnya hari Jumat. Bukan. Hari Kamis atau Rabu mungkin. Rabu. Ya, saya sendiri lupa, Masya Allah. Yang penting begitulah, Pak ya. Mau hari apa kayak gitu. Ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk silaturahim. Pada Rabu malam Kamis kalau enggak salah. Bukan ya. Enggak, kita Kamis malam ini ya, libur ya. Berarti malam Jumat. Malam Jumat itu udah termasuk hari Jumat. Saya lagi tidur malam itu. Ya. Kok kerasanya aku kayak enggak enak gitu. Kemudian pas lagi merem kayak gitu, serasa seperti otot-otot saya tuh apa, seperti di dalam diri saya mau ditarik, Pak. Mau ditarik keluar. Kerasa gitu, seperti saya juga bingung nih sekarang mau bilang itu mimpi. Tapi kerasa mau dibilang enggak mimpi, tapi emang lagi merem. Kira-kira mungkin Bapak-bapak mungkin saja pernah merasakan ditarik seperti nyawa tuh mau dikeluarin gitu. Dan ketika itu saya langsung ingat Allah. Dan lafal yang saya ingat itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena saya ngerasa banget banyak dosa gitu, ngerasa banyak salah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan khotimah kita diilhamkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka masuk surga. Ketika itu saya hanya teringat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat di sini kalimat tauhid, di dalamnya ada pengharapan kepada Allah dan juga ada khauf, rasa takut kepada Allah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, saya ini termasuk orang-orang zalim. Ini i'tiraf, mengakui kesalahan. Kita ini kalau misalnya sama anak ya, anak bersalah, kemudian mengakui kesalahannya, itu langsung kan hati kita tuh terenyuh, langsung memaafkan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala wa laisa kamitslihi syai. Ketika seorang hamba mengakui kesalahan dirinya, bersimpuh di hadapan Allah, itu Allah Maha'afun Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itu ketika itu betul-betul, Pak, saya udah enggak mikirin apa-apa lagi udah. Saya udah aduh. Ya ini mati ini saya nih. Udah pernah pikir itu. Walaupun saya gak tahu itu memastikan apakah pengen dicabut betul. Tapi kerasa itu. Dan saya juga teringat ibu saya pernah merasakan lagi berbaring itu. Udah otot-otot ketarik itu, Pak. Udah ya mati ini Allah. Mati ya Allah. Ya kita kan gak pernah ngerasain ya, Pak. Jadi kan gak tahu gimana caranya mati ya. entah ngelihat apa. Ketika itu saya enggak ngelihat sesuatu, alhamdulillah. Tetapi saya merasakan betul-betul malam Jumat itu, ya, seperti mau dicabut. Ya wafat saya, wafat. Ya Allah, ini terima sama saya, ya Allah. Takut saya. Takut di sini bukan takut apa-apa, takut bukan takut jadi pocong, takut jadi enggak, bukan itu, tapi ini saya belum apa-apa ini, ya Allah, gitu kan. Saya belum ngapa-ngapain. Tapi wallahu alam, setelah itu kembali lagi normal. Akhirnya saya bisa tidur. Esoknya saya berpikir, Pak. Dan seperti ada sesuatu yang mengingatkan saya, seharusnya kamu udah mati itu. Allahu musta'an. Tetapi Allah Ta'ala menunda disebabkan kamu sudah ajak ibu kamu silaturahim. Allahu musta'an. Itu saya, wallahu alam, saya enggak bisa pastikan, tapi wallahi cerita itu hak terjadi pada diri Anda kemarin malam Jumat itu. Ya. Dan alhamdulillah Anda, saya ketika itu belum Allah cabut. Kenapa? Karena belum punya bekal saya. Dan juga masih banyak kesalahan. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan sudah bertaubat, Pak. Ya, kembali kepada Allah. Ya Allah alam, saya enggak bisa memastikan, tetapi saya merasa begitu, Pak. Dan memang saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu ayyabsuta lahu, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya. Rezeki di sini bukan mesti harta doang, Pak. Anak, kemudian kekayaan hati, kelapangan hidup, ya, dan keberkahannya, rezeki semua itu. Ya, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya. Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanjangan usia ini. Tetapi intinya dua itu, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaklah dia silaturahim. Ahli rahim ini adalah kerabat, bukan keumuman kaum muslimin. Kadang-kadang sebagian dari pria terutama itu lebih suka kongko bareng kepada teman-temannya dibandingkan kepada saudara. Ahli rahim di sini usul, yaitu kakek, bapak, ibu, kakek, nenek dari bapak dan ibu, dan furu' cabang bawah yaitu anak-anak dan cucu. Kemudian hawasyi samping-sampingnya, ya bisa saudara, kakak, adik, kandung, paman, bibi, ya. Itu. Dan sebaik-baik silaturahim tentu ke orang tua. Tapi saya lihat bapak-bapak ya orang tua, jadi yang anaknya lah yang silaturahim sekarang, ya. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai dipanjangkan umurnya. Ibnu Hajar menyebutkan hal ini di dalam kitab Fathul Bari. Dan Ana masih ingat sekali. Ana selalu ingat hadis ini. Ya. Alhamdulillah. Di antara penafsiran ulama terhadap pemanjangan umur disebabkan silaturahim adalah, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh malaikatul maut untuk mengambil atau mencabut nyawa fulan. Malaikatul maut itu makhluk, pertama. Kedua, malaikatul maut itu sebenarnya tidak tahu hakikatnya kapan orang ini mati benar-benar gitu. Malaikatul maut tetaplah makhluk. Sebagaimana malaikat peniup sangkakala makhluk Allah yang tidak tahu kapan ditiupkan sangkakala, menunggu sampai sekarang menunggu malaikat peniup sangkakala. Seagung-agungnya makhluk Allah, tetap mereka ada ketidaktahuan tentang perkara-perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Memang malaikat, ya, beberapa malaikat Allah beritahu dia akan mati pada saat ini. Atau mungkin malaikatul maut diperintahkan cabut nyawa dia pada saat ini. Tetapi malaikatul maut tetap tidak bisa memastikan dia akan mati pada saat dia cabut. Belum tentu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala undur. Terserah Allah, gitu loh, terserah Allah. Dan pengunduran tersebut itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi akidahnya dibenahi lagi kita, ditata lagi. Bisa jadi kematian seseorang itu diundurkan oleh Allah, padahal jadwal yang Allah berikan kepada malaikatul maut ini pada hari ini cabut nyawa dia. Ketika mau dicabut ternyata Allah tunda, jangan dulu. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan mungkin kadang-kadang di antara kita tanpa sadar terjadi pada diri kita, tanpa sadar. Hampir saja mati, hampir kecelakaan, hampir sedikit lagi. Kalau udah kena itu mati udah saya. Misalnya, di jalanan. Ya, terutama yang kerja di lapangan ya. Hampir kalau enggak, ya Allah itu mati saya itu hampir itu ketika itu. Tapi Allah selamatin. Itu bisa jadi itu udah diincar malaikatul maut ketika itu. Tapi kemudian Allah Ta'ala tunda, ada sebab. Di antara sebabnya silaturahim. Sebab yang gaib, yang kita kadang-kadang gak sadar. Barangkali pernah kita silaturahim, kemudian yang tadinya kita ada takdir harian kita dimatikan pada hari itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda, dan hanya Allah yang tahu penundaan itu. Iya. Dan makanya ketika itu ada, kemudian saya mendengar sesuatu, bukan mendengar bisikan langsung ada suara gitu, bukan. Tapi hati saya seperti ada yang berbicara. Seharusnya kamu itu sudah mati malam tadi. Tetapi mengingat atau tetapi karena mengajak ibu untuk silaturahim, maka Allah Ta'ala tangguhkan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di antara faedah silaturahim adalah Allah Ta'ala lapangkan rizki. Dan rezeki itu gak mesti harta, bisa juga kekayaan hati. Dan kedua, Allah Ta'ala akan panjangkan umur. Di antara maknanya tadi, dan di antara makna dan Nabi Musa alaihissalam, ini di antara dalil yang menguatkan pandangan tadi, tafsiran tadi. Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi malaikatul maut, ya. Dan malaikatul maut ketika itu, ya, menjadi apa? Malaikatul maut ketika itu bertasyakul, yaitu apa tasyakul Indonesia apa sih, enggak bisa nih tasyakul Indonesianya, berwujud ketika itu menampakkan diri konkret, menjelma sebagai seorang manusia konkret seperti kita, bukan di alam malaikat gaib semata. Nah, Nabi Musa, malaikatul maut ini mau mencabut nyawanya, tapi dengan cara seperti itu, ya Nabi Musa alaihissalam nggak mau dicabut nyawa itu, nggak mau ngadepin kematian itu, dia ditonjok oleh Nabi Musa alaihissalam, akan sampai keluar bola matanya satu, iya, ini bukan menonjok sesuatu yang gaib nggak kelihatan, tapi menonjok dalam hadis sahih. Kemudian malaikat tersebut pun kemudian mengadu kepada Allah. Ya, ini bukan penghinaan ya buat malaikat, karena ini di hadis ada. Mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu ini belum mau mati. Ya, berarti ada penangguhan enggak? Ada penangguhan. Ada kalanya kita terjadi pada diri kita, kita aja yang belum enggak sadar. Karena ini sesuatu yang kerap kali enggak ketahuan. Hampir kecelakaan, ngerasa udah dikit lagi mati, udah kaki udah dingin, udah enggak ada rasa. Ya, nyawa udah kayaknya udah bentar lagi, tapi kemudian sembuh. Ya. Begitu. Banyak orang-orang sakit mungkin merasakan gitu. Ya Allah, udahlah saya pasrah ya Allah, udah saya bakal mati. Ya, saya belakangan bulan-bulan ini saya melihat sebuah cuplikan video seorang artis, dan semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada beliau, seorang artis yang muslim. Artis bajai, masih ingat? Hah? Kena apa ya? Stroke atau apa? Ya, semoga Allah Ta'ala sembuhkan dan perbaiki kondisinya. Itu minta maaf ya. Tolong maafin saya kalau saya ada salah. Ngerasa apa? Kenapa kayak gitu? Ngerasa kayak bentar lagi wafat. Ini bukan doain, tapi memang begitulah orang kalau udah sakit parah, ngerasa bentar lagi wafat. Ngerasa malaikatul maut itu mendekat gitu loh. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu kapan dia mati? Malaikatul maut hanya diminta, disuruh, diperintahkan. Adapun urusan nanti terjadi atau enggak, itu terserah Allah. Bisa jadi Allah tunda, nanti dulu dia silaturahim, tunda usianya, maksudnya tunda kematiannya, begitu Pak. Ya, maka perhatikan tentang khotimah kita. Ya, betul kita ini, ya, masya Allah, naudzubillah, banyak kesalahan dan maksiat. Tapi jangan karena kita banyak maksiat kita putus asa, melainkan tanamkan perimbunan pohon harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan berputus asa, karena kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Siapa orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya, maka dia adalah orang-orang yang sesat. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat melarang kita dari putus asa terhadap rahmat Allah. Sekaligus menyuruh kita sekaligus apa? Takut sama Allah. Jangan kepedean ya. Baik, kita lanjut. Penutup amalan adalah warisan dari amal-amal kita terdahulu yang sudah kita kerjakan. Jadi ingat ya. Tutupan usia kita itu hakikatnya adalah warisan dan refleksi dari amalan-amalan kita semasa hidup. Ya, barang siapa yang menanam, maka dia akan mendapatkan hasil. Siapa yang menanam keburukan, dia yang dapat hasilnya. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan dapat warisannya. Dan semua itu telah tetap dalam kitab terdahulu, yaitu dalam Lauh Mahfuz. Allah sudah tahu. Maka dari itu, kaum salaf dahulu sangat takut dari su'ul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Di antara mereka ada yang gelisah jika diungkit amal-amalnya yang telah lalu. Makanya kalau kita ini berbuat maksiat, jangan suka cerita, Pak. Ya. Saya udah taubat, diceritain dulu. Wah, ngeband. Udahlah. Kecuali kalau untuk mengambil ibroh ya. Tapi itu pun jangan sering-sering. Mantan musisi kemudian kemana-mana menjajakan cerita masa lalu. Jangan gitu. Ya, khawatir malah merasa ujub. Duh, saya dulu kayak gitu dong. Lama-lama gitu hatinya. Bisikan setan. Kalau kita punya amalan buruk, ya, dosa besar, tutupi, kubur, simpan jauh-jauh, bahkan ya kalau kita ingat istighfar, simpan jauh-jauh, bahkan enggak diceritakan kepada orang terdekat, istri pun enggak tahu, begitu kan? Kemudian orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah tidak akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Maka diperhatikan ini, orang yang istiqamah, konsisten di atas ketaatan kepada Allah, ya walaupun ada sedikit-sedikit salah ya manusia kan, tapi dia salah tapi taubat, cepat taubat, istiqomah, dia insya Allah tidak akan meninggal dunia dalam keadaan suluh khatimah insya Allah. Abdul Haq Al-Isbili rahimahullah berkata, sesungguhnya akhir kehidupan yang buruk tidak akan terjadi pada orang yang istiqomah secara zahir dan batin. Jangan istiqomah zahir doang, batinnya busuk. Ya, na'udzubillah. Akhir kehidupan yang buruk, su'ul khatimah, tidak akan terjadi pada orang yang istiqomah lahir batin. Tapi kalau istiqomahnya lahirnya doang, batinnya tidak, maka hati-hati ini. Hati-hati. Kalau istiqomahnya apa? Istiqomahnya lahirnya doang, batinnya tidak. Ya. Kenapa begitu? Karena ada hadis yang sahih. Ya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Istiqomah zahir tanpa batin. Na'udzubillah. Ada di suatu peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang para sahabat kan berperang. Kemudian ada seorang di antara kaum muslimin, di antara kalangan sahabat. Berperangnya serius. Berjuang betul-betul seluruh effort dan tenaga dikuras untuk melawan orang kafir. Sampai sebagian sahabat melihatnya, itu kalau bahasa sekarang ngeper gitu loh. Ini amalan dia Masya Allah, saya gak ada apa-apanya. Wah luar biasa ngelawannya orang. Masya Allah luar biasa ini baru ini, mujahid ini. Ketika mereka mengadu kepada Rasulullah soal fulan ini, bapak ini, sahabat ini, muslim ini yang luar biasa perjuangannya, Rasulullah melihat orang itu. Kemudian kata Rasulullah, huwa min ahli nar. Dia calon penghuni neraka. Allahu musta'an. Padahal kayak gitu, Pak. Lah kalau yang kayak gitu, gigihnya luar biasa. Rasulullah vonis. Kalau yang vonis Rasulullah, ya pasti sahabat sami'na wa ta'na gitu. Wah, kaget mereka. Kalau yang vonis kita, lu siapa gitu kan? Tapi ini Rasulullah gitu kan. Seorang sahabat kemudian bilang, "Ya Rasulullah, wallahi aku akan melihat memperhatikan orang tersebut." Maka kalau bahasa Jawanya apa? Niteni wong. Ya. Dititeni gitu loh. Niteni. Ya, diintai. Ya. Diliatin terus tuh apa yang akan dia lakukan nanti. Kok Rasulullah ini bisa memvonis orang ini calon penghuni neraka padahal zahirnya apa? Ih, mujahid. Wah, gigih ya. Ya. Begitu. Ya kita sekarang enggak boleh juga mengkondisi itu enggak boleh karena kita enggak tahu yang gaib ya. Karena Rasulullah dapat wahyu, kita dapat apa? Ya dapat jatah makan pagi lah insyaallah. Ada makanan enggak, Pak? Nah. Akhirnya dititeni itu sama sahabat itu. Ya. Di marking gitu loh kalau bahasa bolanya tuh. Dilihat terkena sabetan pedang tangannya itu. Orang tersebut sakit kan? Sakit gitu kan? Gak tahan dia, sakit. Gak berjuang sakit pula. Akhirnya dia menancapkan sarung pedangnya bagian tangan ke bawah, ya, bagian tajamnya di atas. Kemudian dia menusukkan dirinya, ya, dadanya di antara kedua buah dada payudaranya. Untuk benar nggak namanya payudara? Buah dadanya ya gitulah pokoknya dadanya ditusuk sampai nembus bunuh diri. Maka sahabat yang melihat itu langsung berlari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya engkau adalah utusan Allah. Rasulullah nanya, ada apa? Rasulullah nanya. Harusnya kan tahu ya. Karena emang Rasul enggak tahu yang gaib, Pak. Enggak tahu yang gaib. Itu tadi tahu itu calon penghuni neraka karena dari Allah. Adapun yang kedua ini yang lebih ringan sebenarnya, enggak tahu Rasul. Itu menunjukkan Rasulullah pada aslinya tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Lah kita wahyu enggak dapat, tahu dari mana gitu kan? Enggak tahu kita. Kita enggak tahu. Enggak tahu perkara. Hah? Pangsit. Pangsit. Maka kemudian sahabat yang ngintai tersebut menceritakan yang terjadi. Maka apa komentar Rasulullah? Begini komentar Rasulullah. Perhatikan. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa zira'. Fa yasbiqu 'alaihi kitabuhu fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah ahli an-nar wa ya'malu hatta ma yakun. Ya, gitu. Ada seorang dari kalian ya muslim beramal dengan amalan penghuni surga, amalan ketaatan. Sampai antara dirinya dengan surga itu, ya saking dekatnya dengan amalan tersebut, itu dekat sekali dengan surga. Sehasta, dekat sekali. Fayasbiqu alaihi kitabuhu, tapi sudah ada takdir yang melampaui catatan untuk dia. Faya'malu bi'amali ahli nar. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli nar. Mati. Gitu loh. Jadi selama ini kelihatan taat, kemudian dia melakukan maksiat, mati pas lagi maksiat. Na'udzubillah. Suul khotimah. Ya, mungkin kita bingung lah. Kerasanya kok bagi orang awam, karena enggak tahu ya. Kerasanya kok enggak adil, ya. Dan kemudian kata Rasulullah yang berikutnya, ada orang yang beramal ahli neraka. Istiqomah di situ. Kemudian dia mungkin taubat atau dia beramal suatu amalan ahli surga, mati dalam keadaan beramal ahli surga, masuk juga masuk surga. Kalau zahirnya bagi kita yang terbelakang ini pemahamannya, itu kok enggak adil. Enggak, itu adil. Adil. Karena barangkali orang yang istiqomah kelihatan zahirnya, batinnya belum tentu. Batin itu urusan Allah. Allah yang tahu, kita gak tahu. Makanya bapak-bapak gak boleh memastikan. Saya yang mungkin kelihatan, mungkin di mata bapak-bapak baik, tapi kan sampean gak tahu. Ya, ya semoga aja saya terjaga batinnya, tapi sampean gak bisa memastikan. Saya sendiri gak bisa memastikan. Siapapun dari kita kelihatan soleh, siapapun. Ya, gak ada yang bisa memastikan. Allah yang lebih tahu. Makanya kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merekomendasikan diri kalian. Jangan kalian merasa bersih diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena dia, Allah Ta'ala, lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Maka bahaya nih. Ya. Jangan kelihatan istiqomah zahirnya doang. Batinnya na'udzubillah. Barang siapa yang istiqomah zahir dan batin, itu baru istiqomah insyaAllah dia sampai akhir hayat. husnul khatimah. Ya. Dan kita pun belum bisa, enggak bisa juga memvonis seseorang husnul khatimah atau suul khatimah dengan kelihatannya saja. Kita tidak tahu, Pak. Ada orang kafir ya, matinya enak. Ya. Apakah itu husnul khatimah? Enggak kok itu mah. Ya. Ada orang muslim sakit pas mau mati, sakit banget. Sakit banget. Apakah itu berarti dia suul khatimah? Belum tentu. Sakaratul maut itu nilainya hanya Allah yang tahu. Boleh jadi dia pas sakaratul mautnya sakitnya minta ampun sampai kita ngelihatnya, ini kayaknya orang penghuni neraka nih kayaknya. Sian ngelihatnya. Sakaratul mautnya sakit banget dia. Bisa jadi itu justru bisa jadi, enggak memastikan. Bisa jadi malah itu rasa sakit itulah yang menghapus dosa-dosa dia selama hidup. Sehingga dia husnul khatimah pas matinya. Walaupun orang-orang ngiranya dia suul khatimah, makanya udahlah. Soal orang itu nanti bagaimana suul khatimah atau husnul khatimah muslim itu gaib, kita enggak tahu. Enggak bisa memvonis dia syahid atau enggak, diterima atau enggak, kita enggak tahu. Yang penting sekarang diri kita sebenarnya. Kita repot-repot meributkan orang suul khatimah atau bukan, diri kita lupa. Lah, nanti saya gimana? Oke lah dia tersiksa kayak gitu, kita gak tahu dia mungkin diberi pahala atau diampuni dosa-dosanya. Lah saya, ntar gimana khotimah saya? Maka hati-hati, sesungguhnya amalan kita tergantung di ending kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga istiqomah kita, jaga ketaatan kita. Dan semoga Allah jadikan kita berusaha untuk istiqomah lahir dan batin. Ya, Allahumma amin. Maka bermujahadalah jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan usaha di jalan kami, maka niscaya kami akan memberi dia petunjuk menuju jalan-jalan kami. Maka siapa yang berusaha menuju Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia. Siapa yang betul-betul rindu akan Allah, ingin bertemu Allah dengan amalan-amalannya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah pun ingin bertemu dengannya. Ya begitu. Begitu. Cukup sekian dari materi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan enggak, Pak? Ya, Pak Sarno, silakan, Pak. Kita harus apa? Oke. Apakah silaturahim kita harus mengunjungi? Pertama, sebelumnya insya Allah nanti bisa dijawab sendiri, Pak. Dari lafal silah dan arrahim. Silah itu nyambung, rahim itu kasih sayang. Nah, pertanyaannya kembali. Apakah menyambung kasih sayang mesti harus dalam bentuk kunjungan? Maksudnya kunjungan fisik? Ya. Kalau di zaman dulu mungkin iya. Karena zaman dulu internet ya, telepon enggak ada. Ya, Pak ya. Bapak-bapak dulu gimana, Pak, ngunjungin orang tua ya? Ya kan? Dulu yang pakai telepon genggam yang gede itu kan orang-orang tertentu aja. Ya, Pak ya. Oh, sekarang HP-nya Masya Allah ya, bisa video call-an sama orang tua ya. Asal orang tuanya enggak gaptek. Kalau orang tuanya enggak ngerti gimana caranya. Nah, tapi orang tua manapun dan bapak-bapak mungkin merasakan pasti lebih suka dikunjungi anak dibandingkan dikirimi duit. Saya kira lebih seperti itu. Ya. Siapapun orang tua itu lebih suka sesuatu yang maknawi kasih sayang anak dibandingkan sekadar ya memang materi mungkin butuh dan menyenangkan, tetapi kehadiran anak itu ya sebagaimana kita mengerti kehadirannya bagaimana. Maka silaturahim itu berderajat nilainya, Pak. Ada yang maksimal, ada yang minimal, ada yang sekadar bertanya kabar aja itu udah cukup. Ada. Jadi tergantung kondisi orang masing-masing. Bapak-bapak yang di perantauan misalnya, ya cukup bertanya kabar. Kalau dulu kan pakai wartel, ya. Dan itu pun telepon ke tetangga dulu, nggak langsung ke rumah karena rumahnya nggak ada. Telepon, ya mbah Ana kayak gitu dulu, ya kan? Dari Jakarta telepon, gitu kan? Iya, itu udah seneng banget itu, ditelepon anaknya, Nanti pulangnya Ramadan ya, wah itu. Makanya saya itu sangat respect sama orang yang mudik, Pak. Memang betul. Itu 10 hari terakhir Ramadan. Memang betul. Itu fadilahnya besar untuk itikaf ya, Pak ya. Tapi yang mudik itu sebenarnya mereka pengen berbakti kan sama orang tua kan ya, Pak? Iya, jadi jangan remehkan mudik ya, walaupun sekarang ya mudik habis lebaran, ya kan? Banyak orang mudik habis lebaran. Tapi alhamdulillah terserah orang-orang itu, terserah kita yang mau mudik silakan. Itu kalau diniatkan berbakti sama orang tua, itu pahalanya besar sekali itu di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau bisa usahakan itikaf sampai kampung, ya kan? Biasanya kan enggak ya, sampai kampung boro-boro itikaf ya. Puasanya aja jebol ya, Pak ya. Macet lagi Masya Allah. Tapi sekarang udah ada tol Cipali bagi yang ke arah Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan lebih mudah. Tapi ala kulli hal, itu silaturahim yang terbesar adalah kepada usul orang tua, bagian akar yaitu orang tua ya. Dan itu dengan cara mengunjunginya. Tapi kadang-kadang mengunjunginya bisa secara maknawi ya, yaitu melalui telepon, SMS dan semisalnya. Itu bisa termasuk silaturahim juga, Pak Sarno. Bisa juga termasuk silaturahim di sini bukan langsung ke orangnya karena sudah wafat misalnya. Bisa silaturahim dengan cara mendatangi kerabat orang tua atau orang-orang yang dulu dekat, sahabat-sahabat orang tua. Ini termasuk berbakti birrul walidain dan termasuk silaturahim, tapi caranya yang setelah wafatnya orang tua. Atau sedekah atas nama orang tua, ini termasuk birrul walidain, walaupun bukan silaturahim namanya, tapi birrul walidain sama insya Allah nilainya tinggi ya. Begitu. Jadi silaturahim gak mesti langsung datang ke tempatnya, tetapi nilai silaturahim itu berbeda-beda sesuai dengan usaha dan kesenangan orang yang disambung rahimnya. Begitu. Wallahu a'lam. Nenek ana itu, Pak, waktu yang di Ciamis sekitar 6 bulan kan memang ana jadwalan, ana jadwalkan per 6 bulan itu mengunjungi nenek ana, dan ibu ana sangat senang masyaallah. Suatu ketika kita udah datang 6 bulan lalu itu. Datang dengan mobil sewaan gitu kan. Sama keluar sama istri juga, anak, kemudian adik-adik ana, kemudian sama ibu ana. Ya. Datang nenek kemudian keluar dari rumahnya ngelihat kita jalan dengan ya nenek-nenek yang sudah agak lamban jalannya, kemudian meluk ibu ana dan kerasa badan itu gemetar. Karena kita datang tuh nggak pernah ngabarin, surprise gitu. Datang nggak pernah ngabarin, itu gemetar itu. Sampai malam itu masih gemeteran, Pak. Kenapa gemeteran coba? Saking bahagianya didatangi anak dan cucu. Bapak-bapak mungkin kalau dan itu nenek anak ketika itu emang lagi ya maksudnya ya namanya di desa ya gimana ya sepi ya begitu. Gemeter itu sampai malam, sampai kerasa ini masih gemeter ini. Masih gemeter. Saking ya maksudnya saking bahagia itu silaturahim. Yang kemudian berkali-kali Pak nenek ana itu karena alhamdulillah Allah berikan rezeki pada ana untuk biaya itu. Berkali-kali itu doain mudah-mudahan lancar rezekinya ribuan kali di ini dan wallahi ya. Wallahi Pak. Rezeki itu Allah taala mudahkan setelah silaturahim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang rajin silaturahim. Amin. Gitu. Ah, cukup, Pak? Ini tadi. Silakan, Pak. Pikiran saya itu ibu ana itu seorang. Rupanya itu ibu saya. Gimana, Pak? Ibu ana. Iya. Saya membayangkan sosok seseorang wanita yang bapak hormati, ternyata itu ibu saya ya. Oh, ana itu saya, Pak. Oh, dikira ibu ana. Iya. Ibu saya. Ana itu saya, Pak. Iya. Begitulah, ya. Jadi kira ibunya namanya Ana, Pak. Iya, bukan. Ibu saya. Iya. Ibu saya, Ana di sini saya. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya masalah harokat aja Pak, bukan masalah perbedaan, nggak ada perbedaan. Silaturrahim dan silaturrahmi udahlah, itu maknanya sama. Ada orang menyebutnya silaturrahmi karena rahmun rahm, ada yang mengatakan silaturrahim karena rahim. Itu dua-duanya sama insya Allah, maksudnya sama, tidak perlu diperselisihkan. Ya, beberapa orang memperselisihkan, kalau silaturrahim itu kayak gini, kalau silaturrahim rahmi kayak gini, enggak, dua-duanya sama, enggak ada bedanya silaturrahim. Itu kembali kepada lafalan doang, bukan kepada hakikat. Hakikatnya sama, pelafalnya hanya beda aja. I-nya kegeser, mungkin ketiup angin, jadi silaturrahim, silaturrahmi gitu. Gitu. Betul, silaturahim lebih pas memang. Iya, tapi sama aja sih Pak, maksudnya nggak perlu. Ya lebih pas betul, secara bahasa Arabnya dari rahim, bukan rahmi, tapi rahim, silaturahim. Tapi kalau emang tradisi kita udah kadang bilang silaturahmi, maka nggak ada masalah. Masjid depan rumah saya, depan kediaman saya, masjid silaturahim, nah gitu, silaturahim, begitu. Iya. Muhrim sama mahram, apa? Ihram, betul. Muhrim sama mahram itu beda. Dua-duanya ada istilah beda. Beda kalau silaturahim sama silaturahmi ini, dua-duanya memang maknanya sama. Tapi kalau muhrim sama mahram ini memang maknanya beda Pak. Muhrim itu adalah orang yang berihram. Mahram itu orang yang diharamkan nikah padanya. Nah sekarang kita bilang mahram itu muhrim, itu secara istilah syar'i tidak tepat, salah bahkan. Tetapi kalau sudah menjadi tradisi kita, mahram dibilang muhrim, ya mau apa lagi gitu. Tapi kita didik orang-orang, Pak itu bukan mahram, artinya bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim itu ntar kalau sampai umroh atau haji baru muhrim. Betul, semua orang bukan muhrim sekarang, ya kan? Buktinya pakai baju biasa. Karena muhrim artinya orang yang berihram, berpakaian ihram, begitu. Ya silakan Pak. Silatul ukhwah. Ya. Silatul ukhwah itu umum sifatnya ukhwah Islamiyah. Ya. Dia termasuk silaturahim versi umum. Jadi rahim itu terbagi menjadi dua. Rahim ammah dan rahim khassah. Rahim ammah itu semua kaum muslimin itu satu rahim. Maksudnya rahim di sini kasih sayang antar muslim. Ini umum. Tapi yang kalau disebut silaturahim bukan itu yang dimaksud. Itu silatul ukhuwah. Gitu Pak ya. Mungkin saya sama Bapak enggak ada sambungan nasab itu jauh. Saya orang mana sih ya? Jakarta, Betawi, Sunda, Jawa juga. Ya, Bapak orang mana Pak? Orang Manado misalnya, enggak ada nyambung-nyambungnya. Tapi ketika saya mengunjungi sampean, ini silatul ukhuwah namanya. Ada enggak nilai ibadah sini? Ada. Kalau memang karena mencintai dia di jalan Allah. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW, ada seseorang ketika itu berjalan kaki ingin mengunjungi saudaranya. Enggak ada saudara mengunjungi karena mencintainya karena Allah saja. Kemudian Allah utus malaikat. Malaikat tersebut kemudian berwujud manusia, bertanya, "Kamu ada urusan apa? Dagang, hutang, apa-apa ada apa?" "Enggak, karena saya mengunjungi karena saya cinta dia karena Allah." Maka malaikat itu bilang, "Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mencintaimu." Ini ada nilai pahala? Ada nilai pahala. Walaupun gak ada nyambung nasab. Lah itu yang tidak ada nyambung nasab aja berpahala. Apalagi yang nyambung nasabnya. Ya, baik keluarga inti maupun besan atau apa. Jadi itu silatul ukhwah itu umum. Itu silaturahim yang umum. Adapun silaturahim yang khusus, ini untuk orang-orang zawil arham, yaitu orang-orang atas, bawah, samping. Samping maksudnya keluarga samping. Adik, kakak, paman, bibi, gitu. Udah apa ya? Iya. Kalau yang sedikit yang tentang sholat, boleh? Siap, silakan. Tentang pengucapan apa? Surat pada waktu sholat, kan ada syir, ada dalam hati. Dalam hati boleh? Sir. Atau syair lirik kan? Ya. Lirik sama dalam hati itu boleh nggak dalam hati? Ya, makasih Pak. membaca ayat atau lafal dalam sholat itu tidak bisa dalam hati. Yang dalam hati itu niat, dan niat itu di awal sholat. Adapun kalau lafal zikir atau surat atau ayat atau takbir atau tasmi sami Allahu liman hamidah, semuanya lidah harus bergerak sir. Begitu. Jadi kalau misalnya cuman baca di versi hati itu tidak mendapatkan pahala dari setiap lafal atau setiap huruf. Ya kan, Pak? Maka bisa tidak sah sholatnya kalau dia baca Al-Fatihah di hati, enggak sah sholatnya. Enggak sah sholatnya. Jadi qiraah yang dimaksud adalah bacaannya itu ada lafal, walaupun hanya terdengar untuk dirinya sendiri, yang penting mulutnya membaca. Begitu. Itu yang benar. Kalau mulutnya diam, itu sama dengan tidak membaca. Gitu. Jadi kayak misalnya takbiratul ihram dalam hati. Dalam hati Allahu Akbar. Tapi ini dia enggak sah salatnya. Takbiratul ihram itu harus diucapkan. Enggak sah salatnya. Atau dia betul takbir Allahu Akbar. Doa iftitah dalam hati, dia diam aja bibirnya. Al-Fatihah dalam hati. Ya, baca surat juga dalam hati. Itu enggak sah salatnya. Al-Fatihahnya kan enggak dibaca. Jadi harus dibaca. Dibaca lisan. Gitu, Pak, ya? Ya, tapi ada kadang malah mengganggu kegerakan. Nah, betul itu. Yang sir hanya sebagian, yang ada yang bunyi seperti bismillah. Alhamdulillah. Ah, ya. Ya, seperti itu. Yang seperti itu juga tidak tepat. Kecuali kalau dia memang spontan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali aja atau, tapi kok kebiasaan itu nggak bagus. Kenapa? Mengganggu orang di sampingnya. Ini saya beberapa kali kan saya tegur tuh beberapa orang-orang yang seperti itu. Bahkan orang tersebut memang berbisik, tapi bisikannya kedengeran sampai samping. Itu anda tegur, Pak. Maaf kalau yang di sini seperti itu, saya bukan bermaksud, saya juga nggak tahu ya kalau ada yang di sini. Samping saya kayak gitu. Setelah saya sholat, saya halus-halus orang ini, Mas, itu kalau misalnya baca itu jangan terlalu keras. Saya nanti keikut soalnya nggak enak. Oh iya, Ustaz. Dalam satu pekan tuh dua orang saya tegur. Bahkan ketika saya jadi imam di salah satu masjid di Bekasi, ya, itu saya jadi imam, belakangnya sebelah sininya, kalau diibaratkan sebelah sininya itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak aja yang di depan dengar kok, Pak. Maka selesai sholat itu langsung anak balik, kemudian sini entar, sini masuk. Pelan-pelan, enggak diumumin. Kalau diumumin dia sakit hati nanti. Iya, dan saya ngomong gini ke orang yang lebih muda rata-rata. Kalau yang lebih tua saya gak berani. Gak enak ya, malu saya. Iya. Kalau yang lebih tua saya ada caranya lah sendiri lah. Gak enak kalau misalnya. Karena di sini masalah ini ada seperti itu. Oh gitu. Iya, apa boleh buka toilet. Iya, tapi dengan cara yang baik aja, Pak. Gitu. Ya, karena kan gak tahu, orang biasanya kan gak ngerti. Dia gak ngerti kalau itu mengganggu orang lain. Ya. Dikiranya itu adalah suatu ketaatan dan memang ketaatan gitu loh. Sugestinya ini bagus ketaatan dan mungkin orang bakal terinspirasi. Mungkin gitu ngiranya, tapi ternyata kan bisa mengganggu orang lain. Dan anak pribadi sejujurnya terganggu dengan adanya seperti itu, tapi di masjid ini saya enggak tahu ya. Alhamdulillah enggak pernah nemu karena saya terlambat sholatnya jadi enggak tahu. Gitu. Allah. Udah cukup itu aja, udah terang, Pak. Nanti terlalu terang jadi enggak enak ya. Ya, dan juga saya hari ini ada kajian lagi nanti insyaallah, jadi cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.